Aku masih belum dewasa, makanya aku kebanyakan aturan. Enggak boleh pulang malam, apalagi punya pacar. Padahal aku lagi naksir dia, karena dia cantik mempesona. Hanya bisa kirim surat atau jumpa di sekolah. Ternyata ku sadari semua, terlalu banyak aturan. Gak boleh pulang larut malam. Oh, ternyata ku sadari semua, terlalu banyak aturan. Karena dia dan juga semuanya, aku sungguh kecewa. Kecewa karena dia ternyata